Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Waqafna 'inda qaulil mu'allif Syekhul Islam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa qala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah Al-Arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rummal wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq. Wa qad naqala asy-syekh min qawli Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi dimni majmu'il fatawa mujallad 35 kita baca sarahnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna istihdamal insi lil jinni lahu salasu halat. Dan sungguh Asy-Syaikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan bahwasannya istihdamul insi, manusia menjadikan khodam, pembantu terhadap jin, lahu salas halat, memiliki 3 keadaan. Kalangan manusia menjadikan jin pembantu, membantu, menolong, istihdam, khodam. Al-halul ula, as-soal al-halul ula atau halul awal, mana yang benar? Nah, al-hal itu boleh dua-duanya, mudzakkar boleh, muannas boleh. Nah, jadi halul awal benar, al-halul ula juga benar. Nah, kecuali kalau kamu sudah mengatakan al-halatul ula, al-halatu pakai tak marbutoh, maka baru ula. Nah, tapi boleh dua-duanya. Al-hal itu boleh, ya ini mudzakkar boleh muannas. Kan dibahas di al-hal, bab hal dalam nahu. Masa belum lewat? Sudah lupa. Termasuk isim mansubat itu adalah al-hal. Dan al-hal secara bahasa boleh muannas, boleh mudzakkar. Boleh hadal hal, boleh hadihil hal. Ya. Jadi yang di kitab benar atau salah? Benar. Itu gunanya belajar. Supaya ngerti. Itu kok mau minta libur. Urusan hal. Al-awal atau al-ula aja. Banyak yang gak bisa. Minta libur lagi. sana tadi. Qala rahimahullah ta'ala al-halul ula ayastahdimahum fi ta'atillah, menjadikan pembantu dari kalangan jin fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Ka'ayakuna lahu na'iban fi tablighi syar, seperti dia menjadi wakil di dalam menyampaikan syariat, penerus wakil dalam menyampaikan syariat. Famasalan, contohnya, idza kana lahu sahibun min al-jin mu'minun ya'khudhu anhu al-ilm wa yatalaqqa minhu wa hadha shay'un sabata wa hadha shay'un sabtun annal jinna qad yata'allamuna minal insi wa yastahdimu fi tablighi syarli nadairihi minal jin. Misalnya, apabila seorang dia memiliki teman dari kalangan jin yang beriman, mengambil dari dia jin tersebut ilmu. Misalnya, si A punya teman jin. Jin ini belajar sama dia. Wa yatalaqqa minhu talaqqi, menimba ilmu kepada si A. Wa hadza shay'un, dan ini adalah sesuatu yang ada terjadi, bahwasanya jin terkadang mereka belajar dari manusia. Wa yastahdimu fi tabli syar li nadairi minal jin. Kemudian dia menjadikan pembantu jin tersebut, membantu dia untuk menyampaikan syariat ke kalangan jin sejenis dia. Sampaikan kepada teman-temanmu kalangan jin hadis ini. Sampaikan kepada teman-temanmu kalangan jin tentang hukum ini. Nah, tanya. Au fil ma'unati ala umurin matlubatin syar'an, atau membantu dalam perkara-perkara yang dituntut secara syariat, perkara-perkara yang diperintahkan secara syariat. Fahadala ba'sabihi, maka yang demikian tidaklah mengapa. Maka yang demikian tidaklah mengapa. Ikhwan fil jazakumullah. Dan ini perlu diketahui, selama bukan manusia yang meminta. Bukan manusianya yang meminta. Bukan manusianya yang mencari teman, pembantu dari kalangan jin. Tapi kalau jinnya yang nawari, misalnya, tanpa kita mencari-cari, tanpa manusia mencari-cari, artinya tidak perlu kemudian antum misalnya pergi ke lapangan sana, atau nanti ke pojok sana, atau tempat mana menyendiri, teriak-teriak, jin, siapa di antara kalian mau jadi teman saya untuk nyampaikan syariat agama, nampakkan dirimu, datang kepadaku. Misalnya. Tidak ada yang demikian dituntunkan oleh salafunas soleh. Nah. Tapi kalau tiba-tiba misalnya datang kepadamu. Tiba-tiba tring. Di depannya Abdurrahman. Hey Abdurrahman. Saya ini dari Cin. Saya mau belajar nahwu sama kamu. Nah, biar nanti saya bisa ngajari teman-teman saya. Boleh enggak? Mana Abdurrahman? Ya. Boleh, boleh. Wani piro we. Begitu kah? Boleh asal bayar. Nah, boleh. Asal nanti kamu bantu saya ya. Bantu saya bisa. Supaya saya bisa lompat 10 kilo. Misalnya begitu. Nah ini tidak boleh yang demikian itu. Tapi kalau kamu mau belajar, belajar aja. Asal jangan ganggu. Nah. Kalau gak perlu gak usah kelihatan ya. Kamu kan bangsa Cin, enggak. Termasuk perkara makhluk gaib. Enggak usah menjelma seperti manusia, enggak usah. Udah, dengarkan aja. Nanti ada khalaqoh saya buka belajar nahwu durusulughah atau apa, dengarkan aja kamu hadir. Misalnya, silakan. Seperti halakoh kita semestinya ini, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Yang memiliki ilmu gaib. Nah, bisa jadi ada kalangan jin yang hadir. Dengarkan, ikut kajian Kitab Tauhid. Mau dites? Ditanya nanti tiba-tiba ada yang jawab. Nah, ya enggak usah. Kamu enggak usah. Nanti di sini ada jin. Kita tanya misalnya pertanyaan tadi, tiba-tiba nanti ada suara. Oh, ya kan? Kok kamu tahu wong itu perkara gaib, kok kamu mengaku tahu, maka itu sudah pelanggaran. Maka perkaranya wallahu a'lam. Perkara gaib kita mengimani saja. Kalau kamu meyakini misalnya sekarang ini ada yang hadir jin ini, lu mana kamu tahu dari mana? Itu sudah pelanggaran. Nah. Itu. Kemudian yang kedua. Ikhwan jazakumullah. Nah, yang kedua adalah selama mereka tidak memberikan persyaratan-persyaratan. Nah, misalnya. Ya. Atau tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran yang itu bisa menjadi sebab mereka mengemas kedustaan. Karena kita tidak tahu dia ini jujur atau dusta. Kita tidak tahu apakah dia ini fasik, ataukah dia orang yang thiqah, orang yang terpercayakah atau orang yang fasik, atau bahkan kafir. Kita tidak tahu. Bisa jadi dia ngaku-ngaku, oh saya ini jin salafi, saya mau belajar. Saya baru kenal dakwah salafi. Saya mau belajar sama kamu ya. nanti kalau kamu mau ngajarin saya kasih kamu nanti bantuan. Kamu bisa ngangkat barang sampai 1 ton. Misalnya, kamu bisa lari cepat 100 kilo per jam. Misalnya. Bisa jadi jin itu punya kemampuan yang melebihi kemampuan manusia. Iya kan? Tahu kisahnya Nabi Sulaiman kan? Jin Ifrit apa? Menawarkan bisa apa? Memindah. Nah, istilahnya Balqis. Ya ini sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya. Jadi artinya selama mereka tidak memberikan tawaran-tawaran, apalagi persyaratan-persyaratan, mau ngasih pertolongan silahkan, urusan kamu. Nah, misalnya ehanizakumullah, ini ada kerja bakti di Ma'had Darussalaf ini, ngangkatin batu. Batunya banyaklah pokoknya. Kalau tenaga yang kerja bakti cuman orang yang ada mungkin butuh 3 hari penuh bisa baru kelar misalnya. Tiba-tiba ada jin datang sama kamu. Saya bantu ngangkatin ya. Saya ini dari jin. Saya bisa ngangkat 10 kali lipat daripada kamu. Kekuatan manusia. Misalnya begitu. Bilang aja. Jazakallah khair, kalau kamu bantu, bantu aja. Tapi gak usah macam-macam. Gak usah macam-macam, gak minta, gak usah perlu persyaratan, gak usah permintaan, gak usah. Ya ini tawaran-tawaran. Kalau mau bantu, bantu aja. Tapi jangan aneh-aneh. Itu misalnya. Kalau dia mau ta'awun, tahun-tahun saja, bisa jadi dia mau ta'awun. Maka yang semisal ini adalah labak sabi, tidak mengapa. Asal kita yang tidak meminta. Kita dalam hal isti'anah, meminta pertolongan jin, para ulama pendapat yang kuat ikhwan jazakumullah adalah tidak diperbolehkan. Sebagaimana pembahasan yang telah lewat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan adalah ada dari kalangan manusia yang meminta bantuan kepada jin, maka tidaklah para jin itu menambah kalangan manusia kecuali dosa. Karena kita asalnya tidak mengetahui hakikatnya mereka, apakah benar muslim ataukah kafir, ataukah dia jujur ataukah pendusta, tidak tahu. Dan alamnya alam mereka, alam kita, alam kita. Memang di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang salafi, ahli sunnah, ada yang mubtadi, ahlul bid'ah, juga ada. Keadaannya seperti manusia. Maka kata beliau, fahada la ba'sabihi, bal innau qad yakunu amron mahmudan au matluban. Bahkan terkadang itu perkara yang terpuji atau yang dituntut. Misalnya dalam sebuah peperangan dikejar oleh orang musuh, orang kafir, kamu sendirian. Tiba-tiba ada orang di depan nyetop kamu. saya ini muslim dari kalangan jin, saya bantu kamu ya. Nah, saya larikan kamu lebih cepat supaya ini. Kalau dia bisa dipercaya, silakan. Nah, tanpa syarat, tanpa tawaran-tawaran, silakan. Tiba-tiba langsung diangkat. Nah, secepat kilat. Misalnya. Misal ini ya. Membayangin apa? Kata beliau, fahadala ba'sabi bal innau qad yakunu amron mahmudan aw matluban wa wa minad da'wah ilallah. Nah, ini termasuk bagian dakwah ilallah azza wajal. Yang tadi cari ilmu datang kepada kamu. Boleh enggak saya menuntut ilmu kepada kamu? Loh, kamu siapa kok tiba-tiba muncul? Iya. Saya ini dari jin. Wah, dari jin. Mau belajar? Silakan belajar. Kalau mau belajar, nanti sampaikan ke teman-temanmu dari kalangan jin. Wal jinnu hadarun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qara alaihimul Quran, dan jin pun mereka hadir di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Wa wallau ila qaumihim mundirin, dan jin pun kemudian kembali ke kaum mereka memberikan peringatan. Ini seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, begitu juga dalam surah apa? Surah apa? Al-Ahqaf. Ayatnya berapa? Ayat 29 dan selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, wa id sarrafna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Nabi, yakni serombongan jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an, maka ketika mereka hadir dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, maka mereka pun berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Maka kita ketika selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dalam tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah disebutkan, kana Allah Ta'ala qad arsala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi insihim wa jinnihim wa kana labudda min iblagil jami'i li da'watin nubuwah war risalah fal insu yumkinu alaihi salatu wassalam da'watuhum wa indaruhum wa amal jin fa sarafahumullah ilaih bi kudratihi wa arsala ilaih. Adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk, baik kalangan manusianya maupun kalangan jinnya. Maka mesti Rasulullah SAW menyampaikan kepada seluruhnya, baik jin ataupun manusia, dakwah tentang kenabian Rasul, kenabian beliau dan kerasulan beliau, menyampaikan risalah. Maka kalau kalangan manusia, jelas Rasulullah SAW memungkinkan untuk menghadap setiap saat, setiap waktu, apa yang beliau inginkan, kapan waktunya, di mana. Kalau menghadapi manusia, beliau mampu. Adapun dari kalangan jin, fasarafahumullah ilaih, Allah Ta'ala hadapkan jin itu kepada beliau. Nah, Allah tampakkan kepada beliau bikudratihi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maha mampunya Allah. Wa arsala ilaih, dan Allah utus kepada beliau jin-jin itu. Nah, di sini juga ikhwan jazakumullah, Allah yang mendatangkan jin itu kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Tidaklah kemudian Rasul mencari-cari. Begitu juga tidak ada asar sahabat kemudian sahabat cari-cari jin, dakwah cari-cari jin, panggil-panggil jin. Tidak. Nah, makanya ajib orang sekarang ada yang ngeruqyah kemudian panggil-panggil. Datangkan jin ini, jin ini, panggil, panggil sini, datangkan, suruh masuk. Suruh masuk malahan ke tubuh manusia. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang-orang sekarang aja. Diislamkan gayanya. Syahadat selesai. Panggil temanmu. Satu lagi. Panggil temanmu. Ngapain? Tidak ada sunnahnya. Tidak ada tuntunannya demikian. Nah. Kalau dia mau masuk Islam, silakan masuk Islam. Mau temannya masuk Islam, ya silakan suruh masuk. Kamu islamkan dia. Tidak ada kewajiban kita harus mengislamkan jin. Kita adalah menolong dengan ruqyah tersebut manusia yang diganggu jin. Supaya Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Allah berikan afiyah dari gangguan jin. Udah itu, kita menolong manusia. Adapun urusan jin, biar urusan mereka. Nah, mereka pun bisa mendengarkan dakwah tanpa masuk ke tubuh manusia. Nah, sehingga di sini ikhwan jazakumullah, tidak perlu manusia yang mencari-cari teman dari kalangan jin. Saya mau ngangkat khodam, teman setia dari kalangan jin supaya jin nanti nyampaikan ilmu dari saya. Tidak perlu. Kalau mau belajar, belajar silahkan. Nanti kalau dia kemudian menyampaikan kepada teman-temannya, walhamdulillah, biar mereka mendakwahinya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf, yakni Al-Ahqaf ini tadi, yakni mereka kemudian kembali kepada kaumnya, mungdirin dalam keadaan memberikan peringatan, mendakwahi mereka. Begitu juga yang Allah Ta'ala sebutkan, inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'aman nabih walan nusrika birabbina ahada. Dari kalangan jin mengatakan, sungguhnya kami mendengar Al-Quran yang mengagumkan, yang Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada bimbingan, kami mengimaninya. Jin kemudian beriman. Sekarang kalau misalnya datang kepada kamu, kamu sudah jadi mubalig, jadi dai, jadi ustad misalnya, datang jin, Pak Ustad minta tolong, siapa kamu? Maaf Pak Ustad, saya ini disuruh sama teman-teman saya dari kalangan jin. Loh, berarti kamu jin? Iya, saya jin. Apa? Saya mau bawa Pak Ustad ke alam saya, ke alam kami, alam jin, supaya Ustad bisa dakwahi. Bawa ke alam jin. Mau enggak, Salman? Tawari dibawa ke alam jin. Mau enggak, Man? Untuk dakwah loh. Khutbah Jumat mungkin. Jumatan suruh khutbah di alam jin. Aziz, mau enggak Aziz? Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Sekali lagi ikhwan jazakumullah. Silakan kalau mereka menuntut ilmu, silakan mereka mendengar dakwah, silakan mereka talaki ilmu. Naam. Tapi tanpa permintaan, tanpa persyaratan, tanpa yakni tawaran-tawaran. Itu aman insyaallah. Silakan urusan mereka. Urusan kita tidak ada, ya ini tidak perlu. Loh kan Rasul pernah, itu Rasul. Rasul ke alam dinampakkan jin-jin, didakwahi oleh beliau, itu Rasul, kekhususan Rasul alaihi salatu salam, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Gak ada ustaz yang bisa ceramain. Kami baru saja kenal Islam semua baru-baru. Oh gitu, ya sudah. Suruh kumpul kalau begitu. Kamu yang sudah nampak, ya sudah kamu aja yang nampak. Yang lain jangan nampak sudah. Tak ceramain. Saya sampaikan. Nah, sekarang belajar surah Al-Fatihah. Ajari bunyinya surah Al-Fatihah. Tafsirnya ayat pertama, ayat kedua sampai ayat ketujuh. Selesai. Ya, tutup majelis. Bisa minta lagi Pak Ustaz? Tidak usah. Nah, ada majelis taklim di Ma'had Darussalaf, ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, insyaallah hadir aja kalau mau hadir. Mana di mana kalian tinggal? Kilo sekian misalnya. Hadir aja. Bisa kan kalian hadir? Oh bisa. Ya sudah hadir aja. Nah. Gak usah disebut di sana nanti ada amin. Gak usah. Nah. Hadir aja. Yang penting gak ganggu. Kalau yang ganggu itu setan namanya. Yang ganggu ngantuk-ngantuk itu. Ganggu kalau taklim ngobrol sendiri, ganggu temannya, nah itu ada itu setan. Dari kalangan jin juga setan tuh. Berarti ada enggak? Mana ada enggak? Ada. Ganggu-gangguin temannya supaya enggak perhatian taklim. Baik. Ini yang pertama ya. Cerita jin ini ya banyak. Qala rahimahullah wal jinnu fihim sulaha'u wal 'ibadu wazzuhadu wal ulama, dan jin pun di kalangan mereka ada orang-orang soleh. Ya, ada kalangan orang-orang yang memperbaiki sulaha. Orang-orang yang yaitu mengislah sulaha muslihun, mengislah, memperbaiki keadaan mereka. Wal ubad, ada yang ahli ibadah. Wazuhad, ada yang ahli-ahli zuhud. Wal ulama, ada ulamanya juga kalangan jin. Nah. Tapi juga ada yang bandel-bandel. Nah, sudah salafi, tapi bandel. Waktunya belajar, bolos. Ada mereka, taklimnya ada. Nah, itu waktunya taklim, ngumpet-ngumpet supaya enggak dilihat yang lain, nonton TV. Loh, masa jin ada nonton TV? Ya ada maksiat mereka. Nah, keadaannya sama dengan kayak manusia. Ada yang badal-badal juga. Ada yang rajin, ada yang bersungguh-sungguh, ada Islamnya yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik, begitulah. Ada yang kafir. Kalau yang kafir namanya setan. Itu kalangan jin. Li'annal mungdira la budda ayakuna aliman bima yungdiru. Karena namanya orang yang memberikan ingdar, peringatan, menyampaikan ayar, menyampaikan hadis, mereka wallau ila qaumihim mungdirin. Mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan memberikan ingdar, peringatan, dakwah. Itu mesti dia alim, berarti dengan perkara yang dia peringatkan. Abidan muti'an lillah, yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah subhanahu fil ingdar, dalam perkara yang diperingatkan olehnya. Nah, jadi ada da'i, ada mubalik, ada ustadznya, ada alimnya, ulamanya, ada kalangan jin. Saya jam berapa kita? Belum pernah taklim ba'da maghrib nih selesai jam 10 malam atau jam 11 malam gitu ya. Sekali-kali kayaknya perlu. Saya bacakan sedikit. Jawaban dari fatwa Lajnah Daimah lil Bukhus Ilmiyah wal Ifta di jilid yang pertama, yang saat itu masih diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Wakilnya Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Ghudyan. Jawabannya langsung terkait dengan masalah yang kita sebutkan. Al-isti'anatu bil jinni wal luju ilaihi fi qada'il hajat minal idrari bi ahadin aw naf'ihi syirkun fil ibadah. Meminta pertolongan kepada jin dan bersandar kepada mereka di dalam menunaikan keinginan-keinginan atau kebutuhan berupa memberikan kejelekan ataupun manfaat kepada seseorang, itu adalah syirkun fil ibadah, syirik dalam hal ibadah. Meminta pertolongan, isti'anah, meminta bantuan. Li anau naun minal istimta'i bil jinni bi ijabati soalihi wa qada'i wa hawaiji fi nadiri istimta'il jinni bi ta'dimil insi lahu wa luju'i ilaihi wa isti'anati bihi fi tahqiqi raghbatihi. Karena itu adalah satu macam dari istimta, merasa senang, merasa nikmat dengan jin. Dengan jin itu memenuhi permintaannya, keinginannya, kebutuhannya. Sebanding dengan rasa senangnya jin dengan manusia mengagungkan jin, manusia menyandarkan diri kepada jin, meminta pertolongan kepada jin dalam mewujudkan keinginan jin. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 128-129. Wa yauma yahsuruhum jami'an ya ma'saral jinni qad istaksartum minal insi wa qala awliya'uhu minal insi rabbana istamta'a ba'du nabi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Di hari kami dibangkitkan mereka seluruhnya, wahai seluruh jin, wahai para jin, kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Kalian telah banyak menyesatkan manusia. Dan berkatalah, dari kalangan manusia yang menjadi wali-walinya jin, wahai Rob kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, kami saling senang, kami saling memberikan rasa senang satu dengan yang lain. Manusianya juga senang dibantu oleh jin, jinnya juga senang karena merasa dimuliakan, diagungkan oleh manusia. Wa balagna ajalana alladzi ajalta lana, dan telah sampai kepada kami ajal kami yang telah engkau tentukan bagi kami. Maka Allah Ta'ala menjawab, annaru maswaakum, neraka ada tempat tinggal kalian, khalidina fiha, kekal di dalamnya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, inna rabbaka hakimun alim. Ini istimta'ul jinni bil insi wal insi bil jin, mengambil rasa senang, mengambil manfaat, saling memanfaatkan jin dengan manusia. Manusia memberikan pengagungan keinginannya setan dan jin, dan jin memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Ini berbahaya. Begitu juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, surah Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masalah ini, karena baru satu ya, istihdam baru satu. Naktai wa taqadir subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.